Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatil kiram, a'azanallahu wa iyyakum. Setelah pembahasan sebelumnya kita memahami, mengetahui perincian dari istilah al-mabni wal mu'arab. Mabni untuk kata-kata yang harokat akhirnya bersifat tetap meskipun berubah posisi kalimat dan sebagainya. Yang kedua ada istilah mu'arab, yakni kata-kata yang harokat akhirnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kondisinya dan sebab-sebab lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita merinci pada pembahasan anwa'ul bina, jenis-jenis harokat dari kata-kata mabni disebut dengan istilah anwa'ul bina, yakni jenis-jenis al-bina. Disebutkan dalam kitab Ad-Durusun Nahwiyah, فَالَّذِي لَا يَتَغَيَّرُ أَخِرُهُ, dan kata-kata yang bersifat tetap, itu kan harokat akhirnya, ini akan senantiasa, itu kan, harokatnya, itu kan, di antara empat contoh. Yang pertama, lisukuni, yakni berharokat sukun, misalnya kata lam. Yang kedua, berharokat dhammah, misalnya pada kata haitsu. Yang ketiga, berharokat fathah, misalnya pada kata aina. Yang keempat, berharokat kasrah, misalnya kata ba, kan dalam kalimat bi, bismillahi. Nah, dalam hal ini, wal madaru fi ta'yini dhalika ala naqli as-sahihi. Jadi penentuan harokat-harokat pada kata per kata yang mabni yang bersifat tetap ini berdasarkan penukilan yang sahih yang benar, bukan dari Arab fusaha. Disebutkan alim ta'annal kalimat yang inda taruku biha imma an yulazima akhiruha halatan wahidatan wa imma an yataghayyar bi taghayyurit tarakib. Nah, kita sudah mempelajari itu ya, bahwasanya kata-kata ketika tersusun dalam sebuah kalimat ada kata-kata yang harokat akhirnya bersifat tetap pada satu jenis harokat saja, ada pula yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan posisi susunan kalimatnya. Wa'lam annal ahwal allati tulazimuha awakhirul kalimati la tatajawazu arba'an. Nah, kita dalam pelajaran ini mengetahui bahwasannya harokat-harokat akhir itu kan dari kata-kata yang bersifat tetap ataupun mabni, anwa'ul bina, jenisnya ada empat, as-sukunu, wal-dommu, wal-fathu, wal-kasru. Pada pelajaran ini kita mempelajari ada harokat sukun, ada harokat dommah, harokat fathah, dan juga ada harokat kasrah. Fakulu kalimatin yulazimu akhirah as-sukunu yuqalu innaha mabniyatun ala sukuni. Nah, untuk setiap kata yang harokat akhirnya senantiasa berharokat sukun, maka kita katakan i'rabnya innaha mabniyatun ala sukuni. Mithlu, lam, contohnya kata lam, lan, wa, min, kata an, dan juga kata fi. Nah, ini kita katakan, innaha mabniyatun ala sukuni. Ya, ini bahwasannya sesungguhnya kata tersebut, mabniyatun bersifat tetap ala sukuni, berharokat sukun. Lalu yang kedua, dan setiap kata yang harokat akhirnya berharokat dhammah, maka kita katakan, innaha mabniyatun ala dhammi. Innaha mabniyatun ala dhommi. Sesungguhnya ia kata tersebut mabniyatun bersifat tetap ala dhommi berharokat dhommah. Sebagai contoh kata haitsu, nahnu, dan juga kata mundzu, ya. Dan yang ketiga, dan setiap kata yang harokat akhirnya berharokat fathah, ini kita katakan innaha mabniyatun ala fathi. Sesungguhnya ia kata mabni tersebut bersifat tetap berharokat fathah. Contohnya kata aina dan juga kata laita dan juga kata thumma. Nah, kita disebutkan dalam kitab ini, wakulu kalimatin yulazum akhir as'al kasratu. Nah, adapun kata yang harakat akhirnya kasrah, ya disebutkan, innaha mabniyatun alal kasri. Sesungguhnya, ya, kata tersebut, mabniyatun bersifat tetap alal kasri, berharakat kasrah. Contohnya, kata ba, bi, itu kan seperti itu dalam perkataan, attaqaddumu bi bilijtihadi. Dan juga, kata lam itu kan li pada kata wali kulli mujtahidin nasibun wali kulli, ya. Nah, kaidah untuk mengetahui mabni itu kan anwa'ul bina, jenis-jenis bina dari setiap kata-kata yang mabni ini disebutkan dalam kitab ini, wala yu'rafu bi qa'idatin kaunul kalimati mabniyatan ala sukunin au dhammin au fathin au kasrin balil madaru fi dhalika 'ala an-naqli min al-kutubis sahihati wa afwahil 'arifin. Jadi kaidah untuk mengetahui harokat dari kata-kata mabni ini apakah berharokat sukun, dhammah, fathah, kasrah, itu tidak diketahui kecuali dengan cara penukilan semata. Penukilan dari kitab-kitab sahih bukan tentang kalimat Arab, bukan juga perkataannya Arab fusoha. Lalu begini. Lalu bagaimana jika dipertanyakan, فَإِذَا قَالَ لَكَ قَائِلُونَ بِمَاذَا عَرَفْتَ أَنَّ بِنَاءَ لَمْ عَلَى سُكُونِ وَحَيْثُ عَلَى الضَّمِّ وَأَيْنَ عَلَى فَتْحِ وَالْبَيْءِ عَلَى الْكَسْرِ وَلِمَا لَا يَجُزُ أَنْ يَكُونَ بِنَاءُ لَمْ عَلَى الضَّمِّ مَثَلًا. Jadi jika dipertanyakan, kenapa misalnya kata lam, kata haythu, kata aina, kata ba, itu kan, dengan harokat binanya masing-masing seperti itu, misalnya kata lam, kenapa tidak harus berharokat sukun, kenapa tidak dibaca dhammah misalnya lamu? Nah, jawabannya, fala yumkinuka fil jawabi illa an taqula, nah, tidak mungkin kita memberikan jawaban kecuali kita mengatakan inna ma'rifata dzalika la taqunu bi qawa'ida tuta'allamu wa inna ma taqunu bis sama'i wa lam asma' kalimata lam fi tarkibin min tarakibil kalamil arabiyyi as-sahihi illa wa hiya sakinatun ka qawli sya'iri lam akhun ahdan wa lam ukhlif wu'udan. Jadi kita katakan bahwasannya untuk mengetahui kaidah apa, untuk mengetahui itu kan tata cara pembacaan kata lam misalnya, ini tidak dipelajari berdasarkan kaidah-kaidah yang bisa dipelajari, akan tetapi berdasarkan menyimak itu kan penukilan di mana kata lam dalam perkataan orang Arab yang fasih itu kan Arab pelafalan yang sahih ia berharokat sukun seperti perkataan dalam perkataan penyair dalam syair lam akhun ahdan walam ukhlif mu'udan, lam akhun, lam itu berharokat sukun. Nah, oleh karena itu jelas ikhwatil kiram a'azana wa iyyakum, ada istilah yang perlu kita fahami, ada istilah al mabni wal mu'rab, ada pula istilah anwa'ul bina'i. Wallahu a'lam bisawab.